sudah cerita kita setelah sekian lama bersama, kau hadirkan dia dalam cerita yang hanya menyisakan luka. Bisa membuatmu bahagia, maka lakukanlah itu tanpa buku yakin bisa.